Jadi Olski habis mengeluarkan sebuah single terbaru dan lagu ini mempunyai judul Colors. Colors itu apa? Warna-warna. Jadi ini menceritakan tentang perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita, di mana perbedaan itu justru membuat dunia itu sebenarnya lebih indah loh. Ya, beda seperti warna pelangi kan, itu ada banyak warna, tapi justru bikin warna pelangi itu jadi indah kan. Nah, dan di sini Olski akan membawakan lagu Colors bersama dengan Mbak Sekar. Tepuk tangan dulu buat Mbak Sekar yang pegang ukulele di samping sini. Mbak Sekar, hai, sapa dulu. Halo. Colors.